keterikatan, ya, kesungguhan dan keterikatan. Ya, tapi kita nggak tidak memahaminya secara tekstual. Namun yang jelas ini kita hanya sebuah istilah yang digunakan untuk permasalahan yang akan nanti diterangkan. Ya, singkatnya kita akan membahas tentang ijtihad dan taklid. Apa itu ijtihad? Apa makna dari istilah ijtihad dan apa makna dari istilah taklid di dalam usul fiqih? Ini nanti akan diterangkan oleh penulis. Nah, di sini beliau katakan al-ijtihad dulu lughatan huwa istifraghul wus'i fi bulughil ghard. Ya, ini secara bahasa ya. Jadi secara bahasa ijtihad itu ialah mencurahkan kepiawaian ataupun mencurahkan kemampuan, mencurahkan usaha fi bulughil ghard, untuk tercapainya sesuatu yang dimaksud ataupun sesuatu yang diinginkan. Nah, ini ijtihad. Jadi seorang guru yang mencari cara untuk bisa memahamkan audiensnya ataupun muridnya, maka itu namanya ijtihad secara bahasa. Ya, ijtihadnya dia mencari cara, dia mencurahkan seluruh kemampuannya, seluruh kepiawaiannya, ya, untuk tercapainya sesuatu yang diinginkan. Ya, supaya si murid paham, itulah gharadnya, kan gitu ya. Nah, jadi untuk tercapainya kepemahaman murid, maka dia pun mencurahkan seluruh kemampuannya. Nah, ini disebut dengan ijtihad secara bahasa. Ya, jadi al-ijtihad secara bahasa ataupun makna asli daripada ijtihad adalah istifraghul wus'i fi bulughil ghardi. Ini mencurahkan kemampuan ataupun mencurahkan penguasaan pada untuk tercapainya sesuatu yang dimaksud. Wastilahan huwa istifraghul juhdi fi darkil ahkam syar'iyyah. Ya, bedanya tipis saja, cuma perbedaan di gharb. Sementara kalau secara bahasa itu fi bulughil ghard artinya umum, ya semuanya lah pokoknya fi bulughil ghardi, apa aja pun itu yang dia tujuannya untuk tercapainya sesuatu yang diinginkan ataupun yang dimaksud, maka itu namanya ijtihad. Adapun ijtihad ya, secara istilah ataupun yang dimaksudkan di dalam pelajaran kita ini yaitu usul fiqih adalah sebuah pencurahan ya, pencurahan kemampuan ataupun pencurahan kepiawaian, pencurahan bakat ataupun keahlian fi darkil ahkamis syar'iyah, di dalam tercapainya hukum-hukum syarak, di dalam tercapainya ketetapan-ketetapan syar'i. Ya, itu aja bedanya. Jadi bedanya cuma di gharad sama ahkamis syar'iyah. Adapun di sini memang penulis bersengaja menggunakan kalimah-kalimah yang sinonim ya. Ya, barangkali biar lebih terlihat legan aja ya. Ya, karena al-wus'a sama juhud sama aja maknanya, bulugh dengan dark sama juga maknanya. Jadi ya, istifraghul juhdi fi darkil ahkam syar'iyyah. Jadi berarti mujtahid ya, yang mana kata mujtahid merupakan bentuk isim fa'il daripada ijtihad, adalah al-faqihul mustafrighu liwus'ihi fi tahsilil hukm syar'i. Ya, berarti mujtahid itu adalah seorang yang berpemahaman, al-faqih, ya, seorang yang mengetahui fiqih ataupun ahli fiqih. Al-mustafrigh lagi mencurahkan ataupun orang yang mencurahkan kemampuannya, liwus'ihi, jeripayahnya, fi tahsilil hukmi syar'i, untuk menghasilkan hukum syar'i. Nah, artinya ya demikian, karena mujtahid merupakan bentuk isim fa'il daripada ijtihad. Kalau ijtihad adalah istifraghul juhdi fi darkil ahkami syar'iyyah, ya berarti mujtahid adalah seorang faqih al-mustafrigh, yaitu orang yang mencurahkan ya, karena kan ijtihad istifraghul, berarti mujtahid mustafrigh, kan begitu, liwus'ihi fi tahsilil hukmi syar'i. Nah, demikian ya, itu aja mungkin definisi singkat tentang ijtihad dan mujtahid. Nah, tinggal yang perlu untuk kita ketahui di sini adalah sifatul mujtahid. Ya, sifat-sifatnya mujtahid. Bagaimana sifat-sifat seorang mujtahid? Wal ijtihadu la yakunu bi ayyad'iya al insanu annahu mujtahid bi mujarradi qira'atihi li ba'dhi ulumi syar'i. perilaku ijtihad ataupun sifat ijtihad, perihal ijtihad itu tidak cukup hanya sebatas pengklaiman orang-orang ataupun pengakuan orang-orang bahwa dia adalah seorang mujtahid hanya karena dia membaca sebahagian ilmu-ilmu syar'i. Ya, jadi ijtihad itu, ya, sifat ijtihad itu, sifat berijtihad itu tidak hanya sebatas pengakuan orang-orang, klaimnya orang-orang bahwa dia itu seorang mujtahid, ya, dengan alasan hanya membaca sebahagian ilmu-ilmu syar'i. Walau kana hafizan lil kitab was sunnah ala iftirad wujudihi al-yawm, walaupun dia itu penghafal Quran dan penghafal hadis, ya, sebagaimana yang ada pada saat ini, sebagaimana yang diduga ataupun yang dianggap pada hari ini, kan begitu, ala iftirad wujudihi al-yawm, ya, sebagaimana anggapan yang ada pada saat ini, ya, sebagaimana anggapan yang ada pada hari ini. Nah, jadi enggak seperti itu ijtihad, ya, ataupun seorang mujtahid. Jadi perilaku ijtihad itu tidak hanya seorang tidak hanya sebatas orang-orang mengklaim dirinya seorang mujtahid dikarenakan dia itu banyak membaca dikarenakan dia itu membaca sebahagian ilmu-ilmu syar'i, walaupun dia itu seorang penghafal Quran, seorang penghafal sunnah. Ya, al-iftiradi wujudihi al-yawm, sebagaimana asumsi yang ada pada hari ini. Fahidhu sunnah syai'un wa kaifiyatu istinbatil ahkami minha syai'un akhar. Karena menghafal hadis, ya, penghafal hadis itu syai'un, ya, apa namanya, lain ceritanya gitu, ya. Wa kaifiyatu istinbatil ahkami minha syai'un akhar. Sementara kaifiyah, cara di dalam beristimbat, menetapkan suatu hukum, mengeluarkan hukum itu dari hadis, apa, dari sunnah tersebut ataupun dari hadis itu sesuatu yang lain lagi, lain lagi ceritanya. Jadi ngapal sunnah, ngapal hadis, ya, lain, istimbat lain lagi, begitu. Jadi itu bukan hal yang sama, gitu. Fahidhu sunnah syai'un wa kaifiyatu istinbatil ahkam minha syai'un akhar, ya, karena memang mungkin penulis melihat banyak dari orang-orang yang dia penghafal hadis namun ngerasa ngalim, mungkin begitu, ya, barangkali beliau melihat seperti itu. Jadi penghafal hadis, banyak menghafal hadis, tapi dia merasa, ya, karena dia jadi seorang ahli hadis, kan, karena dia menghafal banyak hadis, jadi dia ngerasa bahwa dia itu adalah seorang alim, kan begitu. Makanya beliau katakan fahidhu sunnah syai'un, ya, wa kaifiyatu istinbatil ahkam minha syai'un akhar. Jadi ini merupakan dua hal yang berbeda, gitu maksudnya. Penghafal Quran lain, kaifiyah di dalam beristinbat hukum dari hadis-hadis itu juga perkara yang lain lagi. Jadi ini dua hal yang berbeda, gitu. Wa innama yakunul mar'u mujtahidan bi syurutin. Jadi singkatnya, seseorang itu sebagai mujtahid, ya, mesti terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, wa innama yakunul mar'u mujtahidan bi syurutin. Ya, jadi memang di sini pakai kata innama, ya. Jadi ya, seorang itu dapat dinyatakan mujtahid hanya karena terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, wa min syurutil mujtahid al-burughu wal 'aqlu. Dan di antara syarat seorang mujtahid adalah dia itu harus sudah baligh dan berakal. Ya, al-burughu wal 'aqlu. Jadi bukan gila walaupun sudah baligh, ya. Jadi al-bulughu wal aql. Baligh dan waras. Al-adalah. Ya, al-adalah. Jujur, adil, apa lagi, ya? Lurus, gitu, ya. Atau semisalnya. Ya, jadi ada hal juga yang harus kita pahami bahwa al-adalah bukan hanya sekadar jujur, ya. Jadi al-adalah tidak hanya sekedar jujur, tapi al-adalah punya kemampuan yang punya kemampuan yang mumpuni, ya, di dalam memahami sesuatu sehingga dia lurus. Ya, al-adalah, ya, punya keadilan lah dalam segalanya. Jadi nggak hanya jujur, ya, al-adalah. Ya, intinya adil, karena makna adil itu cukup luas di dalam bahasa Arab. Salah satunya al-adalah, salah satunya adalah jujur. Itu salah satu dari makna al-adalah. Kemudian fiqhun nafas. Yang ketiga adalah fiqhun nafas. Jadi syarat seorang mujtahid selain dari al-bulugh wal-aql, selain daripada al-adalah, adalah fiqhun nafas. Apa namanya? Oh ya, pemahaman. Ya, pemahaman apa namanya? Pemahaman diri gitu ya. Mungkin memahami kadarnya gitu. Kadar dirinya. Bukan, ini dia. Ya, dimaksud dengan fiqhun nafas. Malikatun tahsulu lil mar'i bi tuliz zamani. Jadi fiqhun nafas itu adalah sebuah bakat. Ya, jadi fiqhun nafas apa namanya? Fikih jiwa ataupun fikih diri. Ya, fikih dirinya itu ataupun pemahaman diri gitu ya. Ya fiqih lah, kita bilang fiqih aja. Fiqih diri itu ialah malikatun tahsulu lil mar'i bi tuliz zaman. Adalah sebuah bakat yang dihasilkan ya, ataupun ya, yang terhasilkan bagi seseorang dengan ataupun sebab proses berjalannya waktu gitu ya. Bi tuliz zamani. Malakah. Oh iya, malakatun ya. Iya, bukan malikah ya, Fon. Malikah ratu. Iya, wa huwa malakatun tahsulu lil mar'i bi tuliz zamani. Jadi bakat ataupun kemampuan yang terhasilkan ya, pada seseorang bi tuliz zamani. Proses waktu ya, berjalannya zaman, berjalannya waktu. Was-sabru 'alal ilmi. Was-sabru 'alal ilmi. Dan memenjarakan dirinya, ya, mengunci dirinya di atas ilmu. Ya, memenjarakan dirinya di atas ilmu, ya, bukan maksudnya memenjarakan dirinya, bukan maksudnya sabar alal ilm di sini adalah apa namanya, hanya sebatas kita bersabar atas hinaan, kemudian atas enggak gitu ya dimaksud dengan as-sabr al-ilmi, tapi maksudnya adalah memenjarakan dirinya atas, di atas ilmu. Ya artinya di sekeliling dia hanya ilmu. Ya, waktu dia hanya di apa namanya itu ya, diabdikannya kepada ilmu gitu. Ya itu namanya as-sabr al-ilmi. Jadi bukan maksudnya kalau ada cercaan, ada hinaan, kemudian ada rintangan seperti misalkan dilarang buat ngaji sebagainya, kemudian dia tetap sabar dan mengaji, ya bukan hanya sebatas itu, tapi maksudnya adalah dia as-sabru 'alal ilmi, sampai-sampai mungkin ya bisa dikatakan meninggalkan beberapa hal-hal duniawi seperti beberapa ulama kita yang tidak menikah ya, karena memang mereka as-sabru 'alal ilmi, mengunci, memenjarakan diri mereka di atas ilmu. Jadi sampai enggak cari duit mungkin kan gitu ya. Ya makanya thalibul ilmi itu kan mustahik ya. Sampai dikatakan oleh para ulama mereka itu mustahik. Kenapa? Mereka sebenarnya mereka itu sama dengan sabil ya. Apa ibnu sabil mungkin. Wallahu alam. Jadi wasabr 'alal ilmi ya maksudnya adalah ya dia benar-benar mengunci, memenjarakan dirinya di atas ilmu. Jadi ya sebenarnya sama juga sih ya ketika kita bilang sabar atas rintangan di dalam menuntut ilmu. Ya cuma tingkat kesabaran di sini terkadang relatif di dalam orang memahaminya ya. Karena bagi mereka ya tingkat kesabaran dari rintangan terhadap ilmu itu seperti misalkan dilarang ngaji kemudian tetap ngaji. Ya sebenarnya benar juga sih. Ya maksud dilarang ngaji ini jangan hanya karena orang yang ngelarang, tapi diri sendiri juga gitu. Ya kan? Karena terkadang larangan itu juga datang dari diri sendiri. Dimana pas kita mau ngaji, ah mending aku cari duit dulu lah ini hari kan. Atau mending aku begini dan sebagainya kan. Nah itu yang dimaksud dengan as-sabr 'alal ilmi. Intinya memenjarakan dirinya di atas ilmu. Inilah fiqhun nafas. Jadi untuk sampai kepada derajat mujtahid itu ya enggak ringan. Ya, kalau misalkan hari-harinya ya, atau kalau bahasa kata orang ya kan, kalau dia itu pedagang katanya kan, dia itu bukan ustaz tapi pedagang ya. Sebenarnya di satu sisi ada benarnya ucapan itu ya. Dia itu bukan ustaz tapi pedagang atau apa namanya pengusaha gitu ya. Ya di satu sisi ada benarnya. Lagian kan juga dia enggak ngaku sebagai mujtahid, dia kan dia hanya menyampaikan akwalnya para ulama, ya enggak salah juga kan kalau cuma sekedar menyampaikan akwalnya para ulama. Tapi kalau dia memang sampai ngaku sebagai seorang mujtahid, nah itu baru bisalah kita lontarkan dia itu cuma pedagang bukan mujtahid. Dia itu cuma pengusaha kan gitu. Iya, itu baru bisa ya kita kan. Ya itu benar ya. Jadi kalau dia sadar akan hal tersebut, maunya dia juga sadar bahwa seorang mujtahid itu memang enggak bisa yang apa namanya yang dirinya itu diabdikan kepada usaha, bisnisnya, sebagainya. Ya ilmunya mungkin cuma 1 jam doang dalam 1 hari, atau mungkin ya hanya 1/4 hari ya. Ilmunya diabdikan, dirinya diabdikan kepada ilmu, ya namun sudah ngerasa sebagai orang yang as-sabru alal ilmi. Ya belum ya. Jadi as-sabru alal ilmi itu kita bisa contohlah para mujtahid yang sesungguhnya. Itulah yang namanya as-sabru alal ilmi. Wa mulazamatul ulama. Ya. Bermulazamah kepada para ulama. Misalnya ya. Imam Ahmad sih. Kerjanya. Rupanya kerjanya tabrakan sama menuntut ilmu, tinggalkan kerjanya. Itu namanya as-sabru alal ilmi. Jadi penghalangnya itu, rintangannya itu bukan hanya datang dari orang lain, tapi juga datang dari diri sendiri ya. Dimana rintangan itu pada saat datang dari diri sendiri dia tolak juga gitu. Itu namanya as-sabru alal ilmi. Jadi kalau belum kayak begitu ya udah enggak usah ngaku mujtahid lah, jadi muqallid aja. Nah kayak begitu. Jadi as-sabru alal ilmi itulah yang namanya fiqhun nafas. Jadi karena ini syarat ya. Ya terlepas dari kalau misalkan kita tak mengakui adanya syarat-syarat bagi mujtahid, itu urusan lain. Yang jelas kita hanya bahas apa yang ada di dalam buku. Wa min syurutil mujtahid, kata penulis, adalah al-bulugh wal aqal al-adalah fiqhun nafas. Dan fiqhun nafas beliau terangkan di sini adalah malakatun tahsulu lil mar'i bituli zamani was-sabri 'alal ilmi. Jadi bituli zamani, dengan waktu yang cukup panjang ya, dengan masa yang panjang. Jadi bakat yang dapat diraih dengan masa yang panjang, dengan berjalannya waktu, was-sabri 'alal ilm, bakat yang dapat diraih dengan sabar terhadap ilmu, memenjarakan diri terhadap ilmu, wa mulazamatil ulama'i, yaitu bakat yang hanya dapat diraih dengan mulazamah kepada ulama, wal wuqufi 'ala aqwalil mujtahidina minas salafi, dan berpatok terhadap akwal ataupun perkataan-perkataan, pernyataan-pernyataan mujtahid minas salaf. Mujtahidin minas salaf, mujtahid. Ya, mujtahid minas salaf. Jadi mereka berpatok, berkonsep, ya, berhenti terhadap pernyataan-pernyataan mujtahid minas salaf. Nah, ini yang mujtahid. Jadi mujtahid itu juga berhenti wukuf terhadap pernyataan-pernyataan mujtahid minas salaf ya, mujtahid pendahulunya. Wa ma'rifatu wajhi wa ma'rifati wajhi aqwalihim. Dan bakat tersebut dapat diraih dengan mengetahui sisi pernyataan mereka, arah perkataan mereka, wa munaqashatihim, dan arah munaqashahnya mereka, apa kelit lidahnya mereka, adu argumennya mereka. Jadi seorang mujtahid itu mengerti, mengetahui arah adu argumennya, ya, arah berkelit lidahnya para ulama. Wahia fauqa hadza kullihi syai'un jibilliyun alal aghlab. Jadi singkatnya fiqhun nafas ini ya, setelah semua itu tadi ya, setelah semua itu tadi fauqa hadza kulli, dominannya adalah syai'un jibilliyun. Jadi sebenarnya dominannya adalah syai'un jibilliyun, sesuatu yang bersifat watak. Ya memang sudah wataknya dia itu punya fiqhun nafas. La yata'atta bil kasbi kama qala Imamul Harmain. Wah, ini agak serem ya nih. La yata'atta bil kasbi kama qala Imamul Harmain. Jadi fiqhun nafas itu tidaklah dapat diraih dengan usaha sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Harmain. Ya, jadi sampai begitu ya. Jadi fauqa hadza kulli, dari semua hal tersebut ya, dari semua hal tersebut sebenarnya fiqhun nafas itu adalah syai'un jibilliyun 'alal aghlab. Dominannya adalah merupakan sebuah watak. Ya. Karakter, sebuah karakter yang memang dimiliki oleh seseorang begitu. La yata'atta bil kasbi. Jadi bukan bisa kita cari gitu, kita raih enggak. Jadi fiqhun nafas itu bukan sesuatu yang dapat di la yata'atta bil kasbi. Ya, ini ay la yata'atta fiqhun nafsi bil kasbi kama qala Imamul Haramain. Nah ini saya punya pertanyaannya. La yata'atta bil kasbi kama qala Imamul Haramain. Ini maksudnya kama qala Imamul Haramain, bahwa Imamul Haramain mengatakan la yata'atta bil kasbi, atau maksudnya Imamul Haramain mengatakan yata'atta bil kasbi. Jadi fiqhun nafas itu tidak dapat diraih dengan usaha, dengan dicari, dengan dengan apa namanya ya, dengan dituntut atau sebagainya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain itu. Nah, ini maksudnya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain. Maksudnya adalah Imam Al-Haramain juga mengatakan hal yang sama, yaitu la yuta'atta bil kasbi, atau justru menyatakan sebaliknya, yuta'atta bil kasbi. Hah? Berarti sama seperti yang dia katakan ya. Jadi la yuta'atta bil kasbi kama qala Imam Al-Haramain. Tidak apa namanya, tidak didapati dengan kasab ya, sebagaimana pernyataan Imam Al-Haramain. Maksudnya sebagaimana pernyataan Imam Al-Haramain ini bagaimana? Karena bisa saja ini maksudnya adalah Imam Al-Haramain bertolak belakang dengan statement ini. Pernyataan Imam Al-Haramain bisa saja bertolak belakang dengan statement ini kan. Misalkan seperti umpama Septian bilang A, lalu saya bilang itu sebenarnya B, enggak kayak dibilang Septian. Nah itu, atau misalkan Septian bilang A, lalu saya bilang itu enggak A seperti yang dibilang Septian. Oh gitu. Gimana itu? Bisa dicari dengan nafas diri jiwa ini. Bukan, maksud saya kan gini, fiqhun nafas, kata beliau, kata Dr. Muhammad Hasan itu, la yuta'atta bil kasbi kama qala Imamul Haramain, itu tak dapat diraih dengan kasab sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Haramain. Nah kemudian umpama nih, Septian ngomong itu A, lalu saya bilang itu bukan A kayak yang dibilang Septian. Nah jadi Septian bilang bukan A atau Septian bilang A? Atau saya yang salah di dalam berbicara? Atau saya yang salah di dalam berbicara? Kira-kira salah gak ucapan saya? Septian bilang A, lalu saya bilang itu bukan A kayak yang dibilang Septian. Nah, kemudian di sini ungkapannya la yuta'atta bil kasbi kama qala Imam Al-Haramain. Kira-kira ini maknanya, apakah Imam Al-Haramain itu bersesuaian ucapannya dengan si musannif? Bersesuaian. Bersesuaian. Oh, iya. Berarti bersesuaian ya. Ya, syukurnya ada rujukan. Tapi kalau tidak ya, maka ini bisa saja orang memahaminya demikian ya. Tapi enggak ya, kalau paham bahasa sebenarnya enggak. Jadi berarti permasalahan saya tadi saya yang salah. Saya yang salah di dalam menyusun kalimat. Septian bilang A. Kan gitu ya, Septian bilang A. Lalu saya ingin mengingkari ucapan Septian dan ucapan saya begini, bukan A seperti yang dibilang Septian. Ucapan saya salah. Itu kesannya nanti orang akan memahami bahwa Septian juga bilang bukan A, padahal Septian bilangnya A. Ya jadi bahasa saya yang salah, yang harus saya rubah. Secara bahasa Arab memang harus begitu. Jadi kalau memang penulis memang kalau memang Muhammad Hasan itu ngomongnya kayak begini, maka berarti kita memahaminya mau enggak mau bahwa Imam Al-Haramain juga berkata seperti yang penulis katakan. Nah, begitu. Jadi enggak bisa kita ambiguin di sini. Enggak ada cerita ini ambigu ini ihtimal, enggak ihtimal. Yang bilang ihtimal berarti dia enggak paham bahasa Arab. Iya, yang bilang ihtimal berarti dia enggak paham bahasa Arab. Dan kalau memang fakta yang ternyata ihtimal, maksudnya si penulis ngomongnya maksudnya memang sebaliknya, bahwa Imam Al-Haramain tidak berkata seperti yang dia katakan, itu yang dimaksud oleh penulis, berarti penulis salah di dalam berbicara. Salah di dalam menyusun konteks. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena mau enggak mau memang begini pemahamannya. Berarti ada kesamaan orang itu. Enggak, maksud saya Imam Haramain. Iya, Imam Haramain sama ya, pernyataannya sama dengan Muhammad Hasan itu, yaitu la yuta'atta bil kasbi. Tapi yang saya permasalahkan bukan soal itunya bang, yang saya permasalahkan ini masalah bahasa gitu, penyusunan bahasa. Penyusunan konteks. La yuta'atta bil kasbi kama qala Imamul Haramain. Berarti ya yuta'atta kan majhul. Iya, la yuta'atta. Jadi naibnya fiqhun nafs. Ya, dhamir mustatir yang kembali kepada fiqhun nafas. Jadi la yuta'atta fiqhun nafsi bil kasbi. Jadi fiqhun nafas itu tidak dapat diraih, tidak dapat dicapai dengan kasab. Kama qala Imamul Haramain. Sebagaimana ya ucapan ini ada dinyatakan oleh Imam Haramain. Mungkin gitulah kalau bahasa Indonesia biar lebih tegas. Karena dalam bahasa Indonesia kata seperti ini itu ihtimal. Mungkin ya dalam bahasa Indonesia kata seperti ini ihtimal. Soalnya ya seperti kasus contoh saya tadi, yaitu Septian bilang A, lalu saya mengingkari ucapan Septian dengan berkata bukan A itu seperti yang dikatakan Septian. Nah, saya sedang mengingkari Septian, bukan A itu seperti yang dikatakan Septian, kan gitu kan. Nah, apakah ini artinya Septian ngomong bukan A atau Septian ngomong A? Karena dua-duanya bisa kalau secara bahasa Indonesia. Ya, tapi secara bahasa Arab enggak. Nah, demikian. Paham enggak kira-kira yang saya permasalahkan? Ya, kalau Bang Budi enggak paham nanti jadi. Baik, kemudian yang keempat, yaitu yang ketiga tadi ya, daripada syarat mujtahid itu adalah dia itu punya penguasaan fiqhun nafas. Di dalam dirinya terdapat fiqhun nafas. Ya, fikih dirinya, fikih jiwa. Nah, ini sifatnya syai'un jibilliyun. Ya, kalau menurut Imam Al-Haramain. Ya, bahkan musannif sendiri mengatakan wahiya fauqa hadza kulli syai'un jibilliyun alal aghlab. Dominannya memang begitu sih katanya. La yuta'atta bil kasbi katanya. Kama qala Imam Al-Haramain wallahu a'lam. Yang keempat, al-ilmu bil Qur'an. Ya, syarat yang keempat adalah al-ilmu bil Qur'an. Ya, ilm bukan adzan bil Qur'an ya, tapi al-ilmu bil Qur'an. Nasikhihi wa mansukhihi wa 'ammihi wa khassihi wa mutlaqihi wa muqayyadihi wa muhkamihi wa mutasyabbihihi wa zahirihi wa muawwalihi wa asbabin nuzuli. Itu al-ilmu bil Qur'an. Kemudian yang kelima, al-ilmu bis sunnah. Yang kelima, al-ilmu bis sunnah, bukan adzan bis sunnah, tapi al-ilmu bis sunnah. Ala nahwi ma 'ulima min al-Qur'an. Al-ilmu bis sunnah ya, seperti yang di atas tadi ya, seperti yang al-ilmu bil Qur'an. Wa ayyakuna muttali'an 'alaiha fi kulli kutubihi. Dan hendaklah dia itu seorang muttali, seorang yang melakukan penguasaan, pengalaman yang tinggi terhadap seluruh ya, mentelaah seluruh kitab-kitab hadis ya, kitab-kitab sunnah ya, kitab-kitab yang merangkum as-sunnah. Wa la yakfihi ay yanzara fi sahihain. Jadi seorang mujtahid itu enggak cukup karena hanya dia melihat sahih Bukhari dan sahih Muslim, lalu jadi seorang mujtahid hanya karena dia membaca sahih Bukhari dan sahih Muslim, atau melihat sahih Bukhari dan sahih Muslim, atau punya kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim di rumahnya, kemudian merasa mujtahid kan gitu. Awil kutubus sittah, bahkan walau dia punya kutubus sittah di rumahnya kan gitu. La yakfihi ay yanzura fi sahihaini awil kutubi awil kutubus sittah. Kenapa? Ayyakuna muttali'an 'alaiha fi kulli kutubiha. Muttali'. Ya, seorang yang melakukan pentelaahan komprehensif terhadap kutub-kutub tersebut. Ya, kitab-kitab hadis tersebut. Wa la yakfihi ya aw la yakfihi ay yudhifa ila dhalika musnad Ahmad. Ya, dan juga atau bahkan tidak cukup dia hanya menyandarkan hal tersebut kepada musnad Imam Ahmad. Wa sunanil Baihaqi, wa sunan al-Baihaqi. Wa mustadrak al-Hakim. Ya, dan mustadraknya Imam Hakim. Atau apa saja yang menyerupai hal ini. Ya, maksudnya kitab-kitab tersebut. Terus bagaimana? Ya. Oh, sebelumnya farubbama fatahu haditsun laisa fi hadhihi al-kutub. Kenapa bisa sampai sedemikiannya? Ya. Karena beliau katakan di sini farubbama fatahu haditsun laisa fi hadhihi al-kutub bal fi ghairiha. Karena sering sekali terjadi ya, suatu hadis itu luput dari salah satu kitab-kitab tersebut, akan tetapi ada pada yang lainnya, sehingga dia harus mentelaah seluruh kitab-kitab hadis yang ada. Walidzalika la budda ayyattali'a walidzalika la budda ayyattali'a ala kutubis sunnati kulliha. Oleh karena itu mesti, selayaknya, selazimnya ya, harus, wajib iya, sehatianya dia itu mentelaah seluruh kitab-kitab sunnah semuanya. Mentelaah ya, mentelaah secara komprehensif, secara mendalam. Jadi bukan cuma sekedar nengok kayak tadi ya, wala yakfihi ay yanzura fi sahihain, cuma nengok kemudian selesai. Mentelaah semuanya. Jadi bukan cuma nengok satu kasus ya, nengok satu hadis yang untuk suatu kasus kemudian selesai. Jadi seorang mujtahid. Enggak begitu. Wa illa falikulli maqam maqal. Kalau enggak bisa ya udah, likulli maqam maqal. Likullitan ahlul warijal. Ya sudah kan gitu. wa rahimallahu imra'an arafa qadrahu fa waqafa 'indah. Dan semoga Allah merahmati seseorang yang mengenal kadar dirinya dan berhenti ya pada apa yang dia ketahui gitu ya. Nah, begitu. Jadi ya, ya udahlah pokoknya likul lima qal maqam likul lifan ahlun wa rijal kan begitu. Coba. Bukan, di setiap disiplin ilmu itu ada ahlnya. Ada ahli. Ya sudah, ya udah, bukan lid aja lah kalau enggak. Kalau enggak wa illa ya, kalau kalau misalkan enggak ya, kalau misalkan bisa ya silahkan kan. Tapi dengan ketentuan-ketentuan tadi, wa illa falikul lima qal maqal wa likul lifan ahlun wa rijal wa rahimallahu ra'an. Pan disiplin ilmu. Oh. Pada setiap disiplin ilmu itu ada ahlinya, ada rijalnya, ada orangnya. Wa rahimallahu imra'an arafa qadrah. Dan semoga Allah merahmati, kata penulis, semoga Allah merahmati orang yang mengenal kadar dirinya. Nah, ini masalahnya di sini dia. Makanya beliau mendoakan orang-orang yang mengenal kadar dirinya, semoga mereka itu dilimpahkan rahmat oleh Allah. Ya karena itu lebih baik supaya agama ini enggak berkembang sehingga bagi akhirnya ya rusak. Lumayan juga ilmu dia ini. Kalau lumayan Bang. Dokter ini loh Bang. Ya dokter. Nah demikian. Jadi semoga Allah merahmatinya. Kalau nengok dari pangkatnya dokter. Iya, belum ada pangkat. Ilmunya bisa masuk ya. Dan termasuk sih. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ini kata beliau ya. Wala budda an ya'rifa min as-sunnati ziyadatan 'anil Qur'an. Terkait mengilmui sunnah ya. Terkait mengilmui sunnah ini ada tambahan daripada pengilmuan terhadap Al-Qur'an. Apa tambahannya itu? Yaitu mengetahui as-sahih wa dhaif. Beda dengan Qur'an. Kalau kalau mengetahui Qur'an itu enggak ada permasalahan as-sahih wa dhaif karena Qur'an itu qat'i kan gitu. Ya karena Qur'an itu qat'i, adapun sunnah itu kan dhon. Oleh karena itu ada tambahan ya, ada tambahan untuk al-ilmu bisunnah, yaitu tambahannya adalah as-sahih wa dhaif, ya di mana dia mengetahui yang sahih, ma'rifatus sahih wa dhaif, mengetahui yang sahih dan yang dhaif daripada hadis tersebut, daripada sunnah itu. Nah, ini la budda ya'rifa minas sunnati ziyadatan 'anil Qur'an. Ya ada hal yang harus dia ketahui ya daripada sunnah ini, tentang permasalahan al-ilmu bisunnah ini, tambahan daripada al-ilmu bil Qur'an, yaitu as-sahih wa dhaif. Kemudian asma asma'ir rijal. Kemudian wa tarikhihim. Ya, jadi mengetahui nama-nama perawinya. Ya, asma'ir rijal. Nama-nama perawinya harus tahu. Harus kenal. Dan bukan cuma kenal sama nama-nama perawinya, tapi juga kenal sama riwayat hidupnya. Wa tarikhihim. Ya, wa tarikhihim. Ya, tanggalan mereka gitu ya. Iya, sejarahnya mereka. Hari-harinya mereka, wa tarikh. Ya, karena sebenarnya tarikh itu kan hari ya. Misalkan ini hari ke-9, tarikh tarikhut tasi' kan gitu. Hari ke-9 ya kalau kita tanggal di sini. Jadi kita itu mengenali tanggal-tanggalnya mereka, hari-harinya mereka itu kayak apa? Wa munaqibihim. Wa manaqibihim. Manaqib apa ya, ikhwan? Sering dengar kalimat ini. Iya. Ya, seperti manaqibnya Imam Syafi'i kan gitu. Kata dasarnya itu menaikkan prestasi. Iya, prestasi. Oh, wa manaqibihim dan prestasi. Hah? Gimana? Etika, moral. Oh, etika ya, dan etika-etika mereka. Oh ya benar. Jadi wa manaqibihim dan karakter mereka gitu ya. Ya, etika, moral dan sebagainya. Apa apa gunanya? Liya'rifa liya'rifa oh liya'rifa ya. Liya'rifa adalatahum. Agar dia mengetahui ya, keadilan mereka. Jadi apa alasan dari semua hal itu? Ya kenapa kita harus tahu nama mereka, tarikh mereka, manaqibnya mereka? Ya liya'rifa adalatahum, supaya kita bisa menilai keadilan mereka. Wa ya'rifa asbabal jarhi wat ta'dil, dan supaya dan dia pun harus mengetahui. Ya ini wa ya'rifa juga sama ya, liya'rifa wa ya'rifa asbabal jarhi wat ta'dil liyahkuma biha. Liyahkuma biha. Liyahkuma biha alaihim. Ya. Dan juga mengetahui sebab-sebab jarh dan ta'dil. Ya. dan mengetahui sebab-sebab jarah dan takdil, apa jarah? Pencacat, apa? Mengetahui cacat dan keadilan ya. Jadi sebab-sebab kecacatan mereka dan sebab-sebab dinyatakan adilnya mereka. Jadi mengetahui sebab-sebab kenapa mereka dinyatakan jarah, dinyatakan cacat, dan sebab-sebab kenapa mereka dinyatakan adil. Ya, jadi asbabul jarhi wa ta'dil, tujuannya apa? Liyahkuma biha alaihim, supaya dengan hal tersebut, dengan sebab-sebab yang apa, dengan pengetahuan kita terhadap sebab-sebab jarah dan ta'dil itu, kita dapat menghukumi mereka. Apakah mereka ini jarah, apakah mereka ini apa namanya, adil ataupun jarah, kan begitu. Wa man akhadha as-sahiha min al-Bukhari mathalan mu'tamidan 'alayhi fa huwa muqallid lahu la mujtahid. Ya, jadi begitu ya. Jadi orang yang dia itu bersandar pada sahih Bukhari misalkan, mu'tamadan ya, bersandar kepadanya ya. Jadi orang yang mengambil ya, suatu hadis yang sahih dari Imam Bukhari misalkan ya, jadi orang yang menukil ataupun mengambil suatu hadis yang sahih dari Imam Bukhari misalkan, artinya dia itu mu'tamidan 'alaiha, bersandar atasnya. Fahuwa muqallid lahu, maka itu sama dengan berarti dia muqallid kepada Imam Bukhari, namu mujtahid gitu. Nah demikian. Jadi kalau Imam Bukhari ini baru bisa kita bilang mujtahid ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keenam, ma'rifatu, ya ini terkait masalah yang tadi ya, yang kelima itu terkait masalah al-ilmu bisunnah. Jadi seperti itulah perkara ataupun permasalahan al-ilmu bisunnah. Jadi enggak cuma sekedar seperti tadi ya, cuma bisa ngelihat sahih Bukhari atau punya kutubus sittah di rumah ya. Kemudian yang keenam, ma'rifatu masailil ijma' hatta la yakhruqaha. Mengetahui permasalahan-permasalahan ijma' sehingga tidak ada yang luput, atau sehingga tidak ada yang kosong. La, ya, sehingga tidak ada yang luput begitu. La yakhruquha, ataupun sehingga tidak ada yang tidak dia ketahui begitu. Ya, jadi ma'rifatu masailil ijma', mengetahui permasalahan-permasalahan ijma' sampai-sampai enggak ada yang dia dungui gitu ya. Ataupun yang tidak dia ketahui, yang tidak dia kenali gitu. Ya, atau la yukhriquha, atau la yakhruqaha ya, begitu ya. Atau akhraqa yukhriqu, atau kharuqa yakhruqu, atau khariqa yakhruqu, atau ya, coba lihat di jam. Hah? Kharuqa yakhruqu. Ya, atau akhraqa yukhriqu juga mungkin bisa ya. La yukhriquha, la yukhriquha, hatta la yukhriqaha. Yukhriqu. Ya, sama juga. Yang mana ya? Mencari, memecah, mengoyak, menyobek. Yukhriq. Menusuk, menyebabkan. Kalau akhraqa? Oh ya, berarti itulah dia mungkin ya. Akhraqahu, membingungkan. Ah, bingung. Ah, la hatta la yukhriquha. Ya, hatta la yukhriquha, la yukhriquha. Wallahu alam. Ya, tapi saya pikir yang manapun bisa dibaca lah ini kayaknya. Baik itu dibaca sebagai tsulatsi mazid ataupun mujarrad. Nah, ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ya ini ma'rifatu usulil fiqh yang kita pelajari ini. Ya, mengetahui usul fiqh. Ya, jadi kalau enggak tahu usul fikih agak sulit ya untuk diklaim sebagai mujtahid. Ya paling makanya itu mungkin hanya pengakuan ataupun pengklaiman orang-orang aja. Makanya tadi di awal-awal ya Syekh sudah mengatakan sifatul mujtahid la yakunu bi ayyadda'il insan annahu mujtahid. Ya tidak hanya sekedar ya orang-orang mengklaimnya sebagai mujtahid. Ya, jadi ma'rifatu usul fikih, ya, punya pengetahuan terhadap usul fikih, baru bisa dinyatakan mujtahid. Kemudian yang kedelapan, ma'rifatu lughatil Arab. Ya, mengetahui bahasa Arab. Jadi ya memang begitu. Makanya kan tadi Syekh bilang rahimahullah ya, rahimallahu imra'an 'arafa qadrah kami. Demikian. Ya, semoga Allah merahmati orang yang mengenal kadar dirinya. Nah, ini yang kedelapan ya, ma'rifatul lughatil Arab, mengetahui, mengenali bahasa Arab. nahwiha, ya, tentang nahunya, wa sarfiha, tentang sarafnya, wa balaghatiha, tentang ilmu balaghahnya, ya, paham ya. Kenapa? Li'anna Allah ya. Apa ini? Li'anna Allah ta'abbadana. Apa ta'abbada? Ta'abbud ya. Li'anna Allah ta'abbadana. Perbudak kita. Oh iya ya. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, betul. Iya, li'anna Allah ta'abbadana bistimbatil ahkam. Iya. Bina'an ala qa'idiha wa qawaniniha. Ya, karena Allah menjadikan kita seorang hamba. Li'anna Allah ta'abbadana, karena Allah menjadikan kita seorang hamba, bistimbatil ahkami, bina'an ala qa'idiha wa qawaniniha. Yaitu dengan menetapkan hukum-hukum, ya. Jadi mengharus apa namanya menjadikan kita seorang ataupun kita beribadah itu ya, kita beribadah itu dengan istimbatul ahkam yang semua itu dibangun atas dasar kaidah-kaidah bahasa Arab wa qawaniniha dan undang-undangnya dan peraturan-peraturannya. Ya, jadi Allah menjadikan kita seorang hamba ataupun Allah memerintahkan kita untuk beribadah itu dengan istimbatul ahkam. Dan istimbatul ahkam itu dasarnya binaan ala qa'idiha wa qawaniniha. Ha, kembali kepada lughatul Arab. Ya, makanya lisanul Arab. Ya, kembali kepada lisanul Arab. Lidahnya orang Arab. Bagaimana mereka berbahasa. Ya, seperti tadilah contoh kasusnya. Nah, ini karena dikarenakan terjadinya percampur bauran, terjadinya ikhtilat antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia aja ya, antara bahasa ujma dengan bahasa Arab, sehingga terjadilah kesalahan ataupun peralihan lisanul Arab tersebut. Oleh karena itu, kita perlu kembali kepada kaedah-kaedah dan qawaninnya. Karena sudah terjadi ikhtilat bahasa Arab yang sekarang. Yang seharusnya tidak ihtimal dianggap ihtimal ya, karena apa? Karena disamakan dengan bahasa yang lain. Ya, seperti contoh kasus tadi. Sebenarnya tidak dinyatakan ihtimal itu, tapi dikatakan ihtimal karena dibawa ke bahasa yang lain pemahamannya. Ya, otomatis kalau dibawa ke bahasa yang lain. Kan begitu. Jangan dibawa ke bahasa yang lain, dibawa ke bahasa Arab. Bagaimana ke realita bahasa Arab? Ya, makanya perlu mengetahui nahunya, sorafnya, balaghahnya. Kan begitu. Nah, demikian. Jadi mengetahui bahasa Arab ya binaan ala binaan fistimbatil ahkam, kan gitu. Nah, demikian wallahu alam. Faman lam ya'rif lughatal arabi fi 'ulumiha wa fununiha fala hadza lahu fil ijtihad. Bala hafz lahu fil ilm. Bala hafz lahu fil ilm. Jadi orang yang enggak tahu bahasa Arab itu ini bagus sekali ya bagi mereka yang sadar ataupun mau mengaca dirinya ya. Atau ya yang mau terbuka lah dadanya, enggak sombong. Tidak tertutup hatinya. Faman lam ya'rif lughatal arab fi ulumiha wa fununiha fala hafz lahu fil ijtihad. Jadi ada pula yang rasa ulama ya hanya karena gara-gara dia baca kitabnya para ulama. Enggak ada ruang. Fala hadza lahu fil ijtihad. Bahkan bal la hadza lahu fil ilm. Bal la hadza lahu fil ilm. Nah, ini apa? Fi ulumiha wa fununiha. Jadi pengetahuannya terhadap bahasa Arab itu fi ulumiha wa fununiha. Ulumul lugha dan fununul lugha. Ya, disiplin ilmu yang terdapat di dalam bahasa Arab. Ya, apa saja disiplin ilmu, baik adabul lughah, bayanul lughah, badiul lughah dan sebagainya. Ya, intinya al balaghah, ya nahwunya, sarafnya, imlaul lughah dan sebagainya. Ya, fala hadza lahu fil ijtihad, bal la hadza fil ilm. Ya, lebih dahsyatnya bal la hadza lahu fil ilm. Sampai seperti itu. Ya, tapi mungkin ini hanya bisa diterima bagi mereka-mereka yang sudah sedikit mendalam ya. Karena saya yakin ucapan ini akan banyak ditolak ya. Balla hadza lahu fil ilm ini. Apalagi sampai yang ini nih, balla hadza lahu fil ilm. Kalau ilmu sini lebih cenderung ya muqallidin kan punya ilmu. Muqallid itu punya ilmu. Tapi derajatnya bukan ahli ilmu tapi ahli taklid. Ya, orang muqallid itu juga punya ilmu. Iya lah, mana mungkin boleh. Cuma dia derajatnya enggak sampai ahli, memang qallid gitu aja. Ilmu apa maksudnya? Ya, maksudnya di sini seluruh ilmu memang. Karena muqallid itu bukan ilmu, Bang. Muqallid itu dhon. Iya. Muqallid itu dia cuma dhon karena dia ngikutin orang. Bukan ilmu. Salah hafal Al-Qur'an, hafal tadi. Iya, contoh seperti tadi. Seseorang menukil sebuah mengambil sebuah hadis sahih dari kitabnya Imam Bukhari. Itu dia bukan ilmu, dia hanya muqallid, dia hanya dhon bahwa memang hadis ini sahih berdasarkan pernyataan Imam Bukhari. Ya dhon gitu. Enggak ada. Makanya dikatakan orang yang enggak paham bahasa Arab, jangankan dia itu bisa jadi muqallid, ada ruang untuk menjadi seorang mujtahid, ya bahkan enggak ada ruang untuk menjadi seorang alim, maksudnya kan begitu. Ya, bal la la hadzalahu fil ilm, maksudnya tidak ada ruang untuk dia menjadi seorang alim. Fil ilm alim kan begitu. Jadi kita enggak akan bilang dia itu ulama gitu. Kalau bahasa Arab aja dia enggak tahu gimana ceritanya dia bisa dibilang ulama. Makanya dia katakan mau dia ngakunya sebagai alimul fiqh kan gitu, maksudnya ahlul fiqh ataupun ahlul hadis atau apapun lah itu kan. Maka enggak mungkin. Bal la hadzalahu fil ilm. Dia muqallid itu cuma ngikut kan. Ya sifatnya mereka dhon. Ya faktanya ketika ditanya aja nanti dia kebingungan kan. Dia ceplak gitu. Iya, ketika ditanya dia bingung, apa dasarnya engkau melemahkan yang ini? Engkau menguatkan yang ini. Dia bingung. Bisa. Iya. Ya ceplak. Nah demikian. Umur itu era muda-muda era apa. Kemudian ya sedikit lagi lah ya. Wa hadhihi sifatul mujtahidul mutlaq kasyafi'i wa malik, ya wa hadhihi sifatul mujtahidil mutlaqi kasyafi'i wa maliki wa ahmad wa abi hanifa wa hunaka mujtahidul madhhab wa huwa aqall minhu darajah, ya wa hunaka mujtahidul madhhab wa huwa aqall minhu darajah wa mujtahidul fataya begitu ya, wa mujtahidul fataya wa aqall darajah. Apalah ya, sedikit di bawahnya lah gitu. Iya, di bawah sedikit. Wa hunaka mujtahidul madhhab. Jadi kan begini. Sifat-sifat ini ya, sifat-sifat ini adalah sifat-sifatnya mujtahid mutlak. Jadi yang saya sebutkan itu tadi ya, yang 8 itu ya, itu merupakan sifat-sifatnya mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i katanya, seperti Imam Malik, seperti Imam Ahmad, seperti Imam Abu Hanifah. Dan di sana sebenarnya memang ada mujtahid madhab, ya ada lagi mujtahid, yaitu mujtahid madhab, mujtahid yang berada di dalam madhab. Nah, mujtahid madhab ini sedikit di bawah derajatnya, sedikit di bawah mereka yang tadi itu. Dan ada juga mujtahidul fataya. Ya, mujtahidul fataya ini apa al-fataya itu? Sering nama orang fataya, makanya heran. Al-fataya. Nama editima itu fataya. Fataya. Makanya heran, kalau لا وش لا انت يا واخي الدعوه الحمد لله رب العالمين